Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita jutaan triliun dolar Amerika di dalam kehidupan kita yang fana dan sementara di dunia ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita yang telah mengantarkan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat berkat iman dan amal soleh. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita mengkaji surat Al-Hajj ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi illa idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim." Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia membaca, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam bacaannya itu. Tapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah jaminan Allah bahwa kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul dan para nabi adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu diturunkan, usaha untuk menyimpangkan ajaran Allah yang benar menjadi sesat itu sudah dilakukan setan. Tetapi Allah tidak menginginkan itu terjadi pada waktu penulisan itu berlangsung. Bedanya antara kitab suci sebelum Al-Quran dan kitab suci Al-Quran setelah wafatnya para nabi, karena pada zaman dahulu minimnya sarana tulis-menulis, maka setan kemudian yang terwujud dari jenis manusia mengadakan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah penyimpangan. Maka diutuslah oleh Allah nabi yang baru untuk meluruskan. Terjadi lagi penyimpangan, diluruskan oleh Allah dengan mengutus nabi yang baru, hingga akhirnya Nabi Muhammad diutus dengan Al-Quran dan Allah menjamin Al-Quran itu tidak akan diganggu oleh setan dan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang tidak pula dapat diganggu oleh manusia yang berwujud dari setan hingga hari kiamat kelak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bila kitab suci sebelum Al-Quran itu hanya sekedar kitab suci dan mukjizat para nabi tidaklah berdasar pada kitab suci tersebut. Seperti Nabi Isa, kitab sucinya Injil dan mukjizatnya menyembuhkan orang yang sakit, sopak, buta mata, yang meninggal dapat dia hidupkan. Dia bisa membentuk hewan burung dari tanah liat kemudian menjadi burung dalam wujud bisa bernyawa. Itu adalah mukjizat Nabi Isa yang terjadi berkat izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab sucinya Injil. Begitu juga dengan Nabi Musa, kitab sucinya Taurat, mukjizatnya tongkat yang dapat membelah lautan, yang dapat berubah wujud menjadi ular. Kemudian mukjizat-mukjizat Nabi Isa lainnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, mukjizat dan kitab sucinya bergabung dan bersatu di dalam Al-Qur'an. Semua mukjizat para rasul telah habis dengan wafatnya rasul tersebut. Namun mukjizat Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Qur'an masih kekal hingga hari ini sampai kiamat tiba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita sebagai pembelajaran dari apa yang dikatakannya kepada Nabi Muhammad, bahwa semua kitab suci bersumber dari Allah dan Allah menjamin keotentikannya saat penulisan terjadi. Namun setelah perjalanan waktu, hal itu dapat berubah. Namun tidak terjadi yang demikian pada Al-Quran karena Allah telah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan zikra Al-Quran dan kamilah yang menjamin keotentikannya hingga hari kiamat karena dia kitab suci dan mukjizat dalam satu waktu. Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji adalah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya melainkan para nabi dan rasul menginginkan dan sangat menyukai metodologi ataupun Al-Qur'an ataupun kitab Zabur, kitab Injil dan yang lainnya atau Taurat, sangat menginginkan para nabi-nabi agar umatnya mengikuti mereka atas dasar perintah Allah dan Rasul ataupun nabi-nabi mereka. Maka apabila ini tidak kita ikuti, kata Allah dan Rasulnya yang sangat menginginkan atau para nabi yang sangat menginginkan, maka setan pun mempunyai peluang. Al-qasyaitanu fi umniyatihi, yaitu dalam harapannya setan itu sangat menginginkan mereka itu adalah supaya hamba-hamba Allah itu dapat lalai. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Bahwasanya setan itu selalu ingin memasukkan godaan-godaannya terhadap keinginan mereka itu agar para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti perintahnya, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya buktinya zaman sekarang ini, selain Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, banyak dipegang orang untuk menjadi panutan. Itulah setan itu untuk membisikkan. Seperti membaca bintang-bintang, seperti mempercayai tentang ramalan, seperti banyak hal-hal yang lain yang diramal untuk masa depannya bagaimana. Maka itu adalah perbuatan setan semuanya. Setan selalu membisikkan yang dapat mengkhawatirkan manusia sehingga dia tidak lagi mengingat Allah. Maka dia mengingat para dukun dan para normal tersebut. Tentunya setan itu adalah upaya al-qas syaitan. Setan ini sangat menginginkan kita tercampak. Al-qas itu tercampak ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah hal yang sangat menakutkan pada diri kita. Makanya Allah mengingatkan dalam firman ini, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, dan khususnya Rasulullah khataman nabiyyin, itu adalah ingin menjadikan kita itu betul-betul teguh dalam melaksanakan perintah Allah. Walaupun di sekeliling kita itu banyak keburukan, walaupun di sekeliling kita itu banyak sekali yang menghalangi, seakan-akan kita tidak mampu berdaya. Tapi ingatlah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekecil apapun keimanan kita dan keyakinan kita, Allah tetap akan memberikan solusi. Begitu Ustaz Zainal. Iya, merupakan satu kesyukuran kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang pure bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sifat kasih sayang akan menghapus setiap bisikan yang sia-sia dan akan mengumumkan kehendaknya. Maka sangat wajar bila kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Internasional Al-Azhar, Cabang Indonesia Unit Safir Al-Azhar, konsisten untuk tetap mengudara bersama Radio Republik Indonesia kita cintai bersumber dari Al-Quran satu hari satu ayat. Karena apa? Karena merupakan anugerah Allah yang terbesar di dalam hidup ini, ketika dia memberikan bimbingan kepada kita melalui Al-Quran yang kita pahami, diantaranya tafsir Sahrawi dan tafsir inspirasi. Berbahagialah kita semua karena kita diberi bimbingan oleh Allah melalui kitab sucinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.